الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد الحمد لله sebelumnya pada sesi tanya jawab antara asar dan zuhur tadi mengakhiri kita adalah pertanyaan seputar berobat, apakah mengembalikan kesembuhan kepada obat dokter atau sebab itu dapat merusakkan tauhid seseorang ataukah tidak. Maka Syekh pun menjawab bahwasanya berobat dan mencari obat untuk menyembuhkan penyakit ini salah satu dalam rangka menjalankan sebab dari sebab-sebab yang ada. Namun perlu diketahui bahwasanya berobat di dalam Islam bila ditinjau dengan agama kita itu terbagi menjadi dua. Berobat yang pertama adalah berobat yang sifatnya syar'i. Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat ghairu syar'i, tidak sesuai atau tidak tepat di dalam syariat ini. Adapun berobat yang syar'i, baik itu dengan nas syar'i yang telah menerangkannya atau pengobatan yang sesuai dengan garis-garis syariat dan tidak menyelisihinya. Di antara pengobatan yang telah dinaskan, diterangkan secara khusus oleh nusus, nas-nas syar'i adalah berobat dengan meminum madu, habbatu sauda, dan obat-obatan secara Arab, ya, serta melakukan bekam, hijamah. Maka pengobatan yang ini, yang seperti ini, adalah pengobatan yang diperbolehkan secara nas syar'i. Demikian pula berobat dengan melakukan ruqyah, baik dengan membaca surat Al-Fatihah, ayatul kursi, maupun ayat-ayat yang lain. Sebagaimana yang telah diterangkan bahwa saya termasuk pengobatan syar'i adalah pengobatan yang sesuai dengan garis-garis syariat tidak menyelisihinya. Hal ini karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu da'in lahu syifa." Kullu da'in lahu syifa, bahwa setiap yang mempunyai penyakit ada obatnya. Kullu da'in lahu dawa. Man 'alimahu ya 'alimahu man 'alimahu wa jahilahu man jahilahu. Setiap penyakit ada obatnya. Namun di antara manusia ada yang mengetahuinya dan ada pula yang tidak mengetahuinya. Demikian pula berkaitan dengan ruqyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "La ba'sa birruqa ma lam yakushirka." Tidak mengapa melakukan pengobatan dengan melakukan ruqyah selama ruqyah itu tidak berbentuk kesyirikan. Demikian pula pengobatan-pengobatan modern sekarang yang sesuai dengan tajarub, setelah survei membuktikan baik yang sifatnya alami maupun sifatnya medis, maka ini semuanya tidak mengapa dan syar'i dan mubah, apakah itu berbentuk dengan memakan buah-buahan maupun dengan pengobatan medis. Yang kedua adalah pengobatan yang tidak sesuai dengan syar'i. Pengobatan yang tidak sesuai dengan syar'i, baik itu jatuh ke dalam kesyirikan maupun jatuh ke dalam keharaman. Pengobatan yang tidak syar'i yang dapat mengantar kepada kesyirikan seperti sihir dan yang lain-lainnya. Sedangkan pengobatan yang tidak syar'i yang sifatnya muharramah adalah seperti berobat dengan hal-hal yang diharamkan, seperti dengan meminum kencing binatang atau hewan ataupun manusia yang bernajis seperti kencing himar, keledai, anjing serta susunya, atau dengan memakan hal-hal yang telah diharamkan seperti monyet, kodok, dan babi-babi serta yang lainnya. Maka catatan di dalam jawaban ini bahwasanya pengobatan yang sifatnya syar'i, Bila seseorang telah menunaikan asbabnya, maka dia harus memiliki keyakinan di dalam melakukannya, yaitu bahwa semuanya itu dapat diobati hanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun obat tersebut, baik secara syar'i yang telah dinaskan atau obat yang tidak menyelisih garisan syar'i, itu semua hanyalah sebagai sebab. Oleh karena itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa in wafaqad dawa fa in wafaqad dawa ad-da'a bari'a bi idznillah." Bila sebuah pengobatan itu cocok untuk penyakit tersebut, maka akan hilang penyakit tersebut dengan izin Allah. Di mana dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan biiznillah, hanyalah dengan izin Allah. Maka apabila dia meyakini bahwa sebab yang telah dia tunaikan, dia lakukan tersebut dapat mendatangkan manfaat dan mudarat walaupun tanpa izin Allah, maka ini sebuah kesyirikan. Maka pengobatan yang syar'i yang diperbolehkan harus diiringi dengan keyakinan dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana itu semua tidaklah mungkin kecuali dengan izinnya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah yang menciptakan penyakit dan yang menciptakan obatnya. Allah lah yang akan mengangkatnya dengan izinnya. Maka saya tekan kembali bahwasanya pengobatan yang tidak syar'i, baik itu bisa jadi itu jatuh ke dalam kesyirikan atau jatuh ke dalam keharaman, dan pengobatan yang secara syar'i harus diiringi dengan keyakinan yang telah kita sebutkan di atas. Syekhana ahsanallahu ilaikum. Huna sa'ilun yaqul, halir rukbatani minal awrah للرجال بارك الله فيكم الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فالركبتان اختلف أهل العلم فيهما هل هما من العورة أم لا. الراجح أن الركبتين ليستا بعورة، وإنما العورة الفخذ، وهما الفاصل بين الفخذ والساق. والله تعالى أعلم. الفاصل بين الفخذ والساق. ما هو بين الفخذ والركبة؟ لأن الساق تحت. Wahai Syekh, apakah dua lutut termasuk bagian aurat bagi kaum lelaki? Jawabannya, perkara lutut itu termasuk dari aurat ataukah bukan, ini telah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama, apakah lutut merupakan aurat ataukah tidak. Yang rajih, yang kuat dalam permasalahan ini, bahwasanya lutut bukanlah bagian dari aurat, ya, namun yang namanya aurat adalah paha, yaitu antara lutut dan betis. شيخنا أحسن الله إليكم سائل يقول هل يجوز للإخوان السلفيين إذا حصل بينهم الخلاف فيحصل التقاطع بينهم مما يؤدي أن الأخ لا يكلم أخاه ويهجره ويبتعد عنه ويهاجره بحجة أن هذا تأديبا له، فما التوجيه شيخنا؟ نعم. أعيد الكلام. شيخنا، هل يجوز إذا حصل الخلاف بين بعض إخواننا السلفيين أن يقوم الأخ بالتقاطع والتهاجر حتى حصل أن أحدا منهم لا يكلم أخاه ويبتعد منه فيهجره بحجة أنني فعلت هذا تأديبا له؟ التهاجر أو الهجر يعتبر من العلاجات التي لا تستخدم إلا عند الضرورة، وقد جعله الله سبحانه وتعالى بين الرجل وزوجته، وجعله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الثلاثة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك، وهم كعب بن مالك ومرارة بن الربيع وهلال بن أمية، وهجرهم 50 يوما. فالهجر لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق 3، يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من هجر أخاه سنة كأنما سفك دمه، أي كأنما قتله. فالهجر كما سمعتم لا يستخدم دائما، ولهذا لا يجوز لمسلم أن يهجر أخاه بدون سبب شرعي صحيح. فكيف بطالب العلم؟ لأن الهجر بدون سبب حرام وذنب ومعصية، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. لا يجوز لطالب علم ولا لغير طالب علم أن يهجر أخاه المسلم. وإذا اختلفت مع أخيك فالمرجع إلى الكتاب والسنة، إن كان الحق معه رجعنا إلى الحق، وإن كان معك رجعنا إلى الحق، ندور مع الحق حيث دار. وإذا كان الحامل على الهجر الحسد أو الحقد أو حب الظهور، فهذه طامة فوق طامة، ومعصية على معصية، وظلم على ظلم. فلا يجوز التقاطع والتهاجر بين طلبة العلم ولا بين المسلمين، إلا إذا قرر العلماء الراسخون في العلم هجر مبتدع أو هجر فاسق مجاهر بفسقه، فهذا يقرره العلماء. أما أن يكون طلبة العلم ما بينهم يتهاجرون على حسب الأهواء والخلافات والخصومات، ربما تهاجروا على مسألة أين تضع، هل توضع اليدين على الصدر بعد الركوع أم ترسل، هل تحرك السبابة في التشهد أم تبقى ثابتة. ربما يتهجر بعض الإخوة على هذه المسائل، وهذا حرام لا يجوز ولا يحل، لا سيما في المسائل الاجتهادية، فليتق الله طلبة العلم وحملة هذه الدعوة. إذا لم يكن بينهم تراحم وتآخي فكيف يرجو ذلك منهم عوام الناس، وكيف يطلب منهم ذلك من يحرصون على دعوته إلى الخير. وللأسف الشديد أن بعض طلبة العلم ربما يحرص على رجل فاسق يتلاطف معه ويغض الطرف عنه عن أخطائه ويحابيه ويجامله من رجاء أن يدخل في السنة، وفي المقابل يشد على أخيه وينفره حتى يحاول إخراجه من السنة. وهذا عين الحمق والجهل. من ذا الذي ما سأقط ومن له الحسنى فقط، ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها، كفى المرء نبلا أن تعد معايبه. إنه لابد أن تغض الطرف عن بعض أخلاق أخيك أو سوء معاملته حتى تبقى الأخوة، ولست بمستبق أخا لا تلمه على شعث أي الرجال المهذب، أي لا تستطيع أن تبقي لك أخا إذا كنت لا تناصحه وتلم شعثه وأخطاءه، فأي الرجال المهذب. ومن تتبع عورات الناس لن يبقى له صديق، وربما خاصم نفسه التي بين جنبيه. ولهذا قال أبو حازم سلمة بن دينار: أشقى الناس بسيء الخلق نفسه التي بين جنبيه، هي منه في بلاء، ثم زوجته، ثم ولده، حتى إنه ليدخل بيته وهم في سرور فيسكتون خوفا أو فرقا منه، وحتى إن دابته لتفر منه مما يرديها بالحجارة، يرميها بالحجارة، وحتى إن كلبه لينزو منه في الجدار، يعني يهرب منه الكلب ويصعد تسلق الجدر من سوء أخلاقه. فحسن الخلق من الإيمان والحلم والعفو والصفح من صفات المؤمنين. فالدين النصيحة والتعاون على البر والتقوى، وتحب لأخيك ما تحب لنفسك، والله المستعان. أشقى الناس بسيء الخلق نفسه التي بين جنبه، هي منه في بلاء. Wahai guru kami, apakah diperbolehkan karena terjadi perbedaan pendapat di antara sesama ikhwah Ahlus Sunnati wal Jamaah, akhirnya dia mengambil sikap saling mendiam, saling menjauhkan, saling membaikot satu dengan yang lainnya dengan alasan saya ingin memberi pelajaran kepadanya? Asy-Syaikh menjawab bahwa saya memutuskan hubungan pemboikotan itu hukum asalnya merupakan pengobatan yang diperbolehkan dan tidak boleh dilaksanakan kecuali ketika darurah. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan pemboikotan itu sebagai obat antara seorang suami dan istrinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menjadikannya sebagai pelajaran, sebagaimana pada kisah tiga orang yang tidak ikut serta merta dalam berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam pada peperangan Tabuk, yaitu Ka'ab ibnu Malik, Murarah ibnu Rabi', dan Hilal ibnu Umayyah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menghajar mereka. Nabi sallallahu alaihi wasallam memboikot mereka selama 50 hari. Sesungguhnya hajar pemboikotan terhadap saudara kamu semuslim itu tidak boleh lebih dari 3 hari tanpa alasan syar'i, di mana ketika bertemu mereka saling berpaling, maka yang terbaik dari 2 orang tersebut adalah yang pertama kali memulai salam. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man hajara akhahu sanatan faka'annama safaqa damah." Seorang yang memboikot saudaranya selama 1 tahun, itu laksana telah menumpahkan darahnya. Ya. Maka pemboikotan tidak senantiasa dilakukan. Tidak boleh bagi seorang muslim memboikot saudaranya tanpa sebab syar'i yang dibenarkan. Maka wahai para penuntut ilmu, sesungguhnya hajar pemboikotan tanpa sebab yang benar itu haram, dosa, kemaksiatan, dikarenakan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melarangnya. Maka tidak boleh bagi para penuntut ilmu khususnya dan selain mereka secara umum membaikot saudaranya se-Islam. Apabila engkau berselisih pandang dan terjadi perbedaan pendapat dengan saudaramu, maka jalan keluarnya, referensinya adalah Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa kembali kepada kebenaran, baik kebenaran itu ada bersama kamu atau bersama saudaramu. Karena merupakan kaedah ahlu sunnati wal jamaah. Naduru ma'al haqqi haitsu dar. Kita berputar dengan rona kebenaran kemanapun dia berputar. Bila pemboikotan itu disebabkan dikarenakan adanya hasad, kebencian, ingin kedudukan, maka ini sungguh kezaliman di atas kezaliman, nam kefasikan di atas kefasikan, dan kemaksiatan di atas kemaksiatan. Maka wahai segenap saudaraku, tidak boleh kita saling memboikot, memutuskan hubungan sesama kita, para penuntut ilmu, kecuali sesuatu yang telah ditetapkan oleh mereka para ulama yang kokoh ilmu mereka untuk memboikot seorang mubtadi' atau seorang pelaku maksiat yang senantiasa menampakkan dan membanggakan kemaksiatan yang dia lakukan. Ini pun setelah ditetapkan dan dibimbing oleh mereka para ulama. Adapun para penuntut ilmu, tidak boleh mereka memboikot sesama mereka hanya dikarenakan beda pendapat terkhususnya dalam perkara-perkara fikih. Contohnya seperti ya antara saudaranya ada yang menggerak-gerakkan jari jemarinya ketika tasyahud ataukah perkara-perkara fikih yang lainnya, maka hal ini tidak boleh menyebabkan pembaikotan sesama mereka. Wahai para penuntut ilmu, bertakwalah kalian kepada Allah. Wahai para da'i-da'i, bertakwalah kalian kepada Allah. Bila sifat rahmah, sifat saling cinta mencintai itu tidak ada dari kalian, maka dari siapa bisa diharapkan? Di antara perkara yang sangat menyedihkan adalah di mana sebagian para penuntut ilmu, dia semangat untuk memberikan hidayah kepada orang yang masih awam, orang yang jatuh dalam berbagai maksiat, dia mampu berlemah lembut kepadanya dalam rangka untuk mengharapkan dia mengenangkan sunnah, namun bersamaan itu dia ekstrim dan dia keras kaku dalam menyikapi saudaranya yang telah mengenal sunnah, bahkan dia berusaha bermudah-mudahan dalam mengeluarkannya dari dairatus sunnah, maka ini merupakan sifat yang bodoh dan dungu. Pepatah menyatakan man dzalladzi la sa'aqat man wa man dzalladzi lahul husna faqat, adakah orang yang tidak pernah melakukan kejelekan dan adakah orang yang dia hanya memiliki kebaikan. Artinya tidak mungkin seseorang itu tidak punya kebaikan, tidak punya kejelekan, sebagaimana tidak mungkin seseorang itu hanya memiliki kebaikan, pasti dia memiliki kejelekan. Maka tutuplah pandangan matamu dari saudaramu bila dia memiliki kekeliruan dan memiliki muamalah yang baik, namun nasihatilah dia. Bila seseorang, setiap saudaranya salah, setiap saudaranya keliru, dia tidak menasihatinya, dia langsung menyikapinya, maka sungguh tiada saudara lagi yang sisa untuknya. Dan barang siapa yang suka mencari-cari aib-aib saudaranya, kekurangan-kekurangan saudaranya, niscaya di muka bumi ini tidak ada satupun manusia yang sisa untuknya, bahkan jiwa dia sendiri akan menjadi musuh baginya. Oleh karena itu Abu Hazim Salamah ibnu Dinar, seorang tabi'in, beliau berkata, ashqan nas li sayyi'il khuluq nafsuhu thumma zawjatuhu thumma waladuhu hatta innahu la yadkhulu baytahu wa hum fi sururin fayasqutuna khawfan minka hatta inna dabbatahu la yanfiru minhu mimma yuriduhu bil hijar hatta yahruba minhu wa hatta yahruba minhu al kilam. Beliau berkata, Abu Hazim Salamah ibnu Dinar, orang yang paling sengsara terhadap dari orang yang memiliki akhlak yang jelek adalah dirinya sendiri, kemudian istrinya, kemudian anaknya, bahkan terkadang dia memasuki rumahnya dalam keadaan keluarga yang dalam kegembiraan sedang senang, mereka terdiam ketika dia masuk karena takut darinya. Bahkan binatang ternak yang dia miliki itu lari darinya, khawatir dilempar olehnya dengan bebatuan, dan bahkan sampai anjing-anjing itu lari dan takut darinya. Maka budi pekerti yang baik, akhlak yang baik, wahai saudara-saudaraku, merupakan keimanan. Agama ini adalah nasihat. Kita saling tolong-menolong di atas kebaikan dan di atas ketakwaan sesama saudara kita seiman. شيخنا هنا سائل يقول أن العلماء في هذا البلد يعني المسمى بأجح، هم يقولون أن تقسيم التوحيد إلى الثلاثة، إلى توحيد الربوبية وإلى توحيد الألوهية وإلى توحيد الأسماء والصفات، أن هذا التقسيم ليس صادرا عن أهل السنة والجماعة، فنرجو التوضيح والبيان منكم. التوحيد ينقسم بالتتبع والاستقراء إلى هذه الأقسام الثلاثة، لم يختلف العلماء في ذلك، وقد ذكره الله في كثير من آياته. قال تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هذه الآية جمعت الأقسام الثلاثة: رب السماوات والأرض وما بينهما، توحيد الربوبية، فاعبده، توحيد الألوهية، هل تعلم له سميا، توحيد الأسماء والصفات. اشتملت عليه سورة الفاتحة، والعجب أن ينكر الإنسان هذا وهو يقرأ التوحيد، أقسام التوحيد الثلاثة في كل ركعة، ولو لم يقرأ هذه السورة بطلت صلاته. الحمد لله رب العالمين، توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم، الأسماء الصفات، إياك نعبد وإياك نستعين، توحيد الألوهية، اهدنا الصراط المستقيم، توحيد الألوهية، دعاء لله. فاشتمل سورة الفاتحة على الثلاثة الأقسام، فهي ثابتة الحمد لله يحييكم الله في الكتاب والسنة، استقراء أهل العلم، إنما هو تفصيل لما هو موجود وحاصل. وهناك أشياء كثيرة قد يقول فيها الإنسان شروطها كذا، مثلا شروط الصلاة، من يستطيع من القائلين بإنكار تقسيم التوحيد أن يأتينا بدليل واحد من القرآن أو السنة جمع شروط الصلاة كلها؟ العقل والإسلام والتمييز، دخول الوقت، طهارة، استقبال القبلة، طهارة البدن والثوب والمكان، من يأتي؟ إنما هي استقراء من النصوص الشرعية، فجمعها العلماء في شروط لا تنكر. فإنكار تقسيم توحيد إنكار لكل ما دونه أهل العلم في تفاصيل المسائل وتهذيبها في الكتاب والسنة، وهذا لا يقول به أحد. لهذا لا يجوز الإنكار. وانظر كفار قريش لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو أمر الله نبي أن يسأله، قال سبحانه: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، قل من يرزقكم من السماوات والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. طيب، إذا كانوا معترفين بالله، هل كانوا مسلمين أم مشركين؟ مشركين. إذن لماذا لم يقبل منهم هذا؟ لأنهم جاءوا بقسم واحد من التوحيد، وهو توحيد الربوبية، اعترفوا بأن الله الخالق الرازق المدبر المحيي المميت، لكن لم يصرفوا له أنواع العبادات والقربات فكانوا مشركين. إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. طيب لئن سألتهم ليقولن الله، وهنا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون، لأن هذا نوع آخر. لهذا لابد أن يجتمع توحيد الألوهية، توحيد الربوبية، توحيد الأسماء صفات. ولهذا وللأسف الشديد أن الذين ينكرون توحيد تقسيم التوحيد لو جئت تسألهم عن التوحيد لقالوا التوحيد أن نعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت. فيقال لهم أما هذا التوحيد فإن اعتقدتموه فقد اعترفتم لأبي جهل وأبي لهب بالإسلام، لأنهم كانوا يقرون أن الله الخالق والرازق والمحيي والمميت. فإذا قالوا هذا فإما أن يقولوا يلزمنا أنهم مسلمون، قلنا هذا ضلال مبين وقد كفرهم الله. وإن قالوا لا ليسوا بمسلمين يقال لهم إذن لأنهم لم يحققوا أنواع التوحيد الأخرى. ومن ذلك قال الله في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ ماذا كانوا يعرفون؟ كانوا يعرفون الله، اسم الله فقط، ما يعرفون اسم الرحمن. إذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزادهم نفورا. إذن ما كانوا يعترفون بالأسماء والصفات كلها، كانوا يعرفون الله. في صلح الحديبية لما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلي بن أبي طالب اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال كفار قريش وزعيمهم سهيل بن عمرو والله ما ندري من الرحمن ولا الرحيم، لكن اكتب باسمك اللهم هذا الذي نعرفه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب باسمك اللهم. شاهد أن المسلم مطالب أيضا بأن يؤمن بشيء آخر غير الألوهية والربوبية، وهو أن لله أسماء وصفات سمى بها نفسه وسماه رسوله، وصفات وصف نفسه وصفه رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، والفرق بين صفة الخالق والمخلوق كالفرق بين الخالق والمخلوق. فإنكار أقسام التوحيد مكابرة واضحة، يلزم من فعل ذلك أن ينكر شروط الصلاة، نواقض الوضوء، شروط الحج، نواقض الصيام، مبطلات الصيام، يلزمه أن ينكر جميع الفروع والمسائل التفريعية أو التقاسيم التي يقسمها العلماء في كتب الفقه والعقيدة وغير ذلك. والله المستعان. Guru kami, wahai Syekh yang mulia, ulama yang ada di negeri Aceh ini, mereka berkata bahwa pembagian tauhid menjadi tiga: tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat bukanlah pembagian yang dilakukan oleh mereka ahlus sunnati wal jamaah. Maka mohon penjelasannya. Syekh menjawab bahwa pembagian tauhid menjadi tiga adalah hasil tatabbu' dan istiqra', mempelajari nas-nas Al-Qur'an dan nas-nas hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pembagian tauhid menjadi tiga ini tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan dalam banyak ayat-ayat Al-Quran Karim tentang pembagian tauhid menjadi tiga. Di antaranya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Maryam: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma fa'budhu wastabir li'ibadatihi hal ta'lamu lahu samiyya. Rabb langit yang memiliki, yang mengatur langit, bumi, dan apa yang ada di antara keduanya. Maka beribadahlah engkau kepadanya. Bersabarlah engkau di dalam menegakkan ibadah. Dan adakah hal yang sama bagi Allah subhanahu wa ta'ala? Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah kalian mendapatkan dari selain Allah yang menyamai Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya? Pada ayat ini terkumpulkan tiga pembagian tauhid. Tauhid rububiyah tercantum pada firman-Nya Allah dalam ayat ini: Rabbus samawati wal ardi wa ma bainahuma. Yang kedua adalah tauhid uluhiyah yang tercantum pada firman-Nya: Fa'budhu wastabir li'ibadatihi. Beribadalah engkau kepadanya dan bersabarlah engkau di dalam menegakkan ibadah. Dan pada ayat ini juga tercantum tauhid al-asma wa sifah, yaitu pada firman-Nya: Hal ta'lamu lahu samiyya? Apakah engkau mengetahui ada yang menyamai Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifat-Nya? Bahkan pembagian tauhid ini juga tercantum pada surat Al-Fatihah. Maka sungguh sangat aneh seseorang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, sedangkan dia tiap hari membaca tiga pembagian tauhid tersebut di dalam setiap salatnya, yaitu pada firman-Nya Allah subhanahu wa ta'ala yang tercantum pada surat Al-Fatihah, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman: Alhamdulillahi rabbil alamin. Maka di sini menyebutkan tauhid rububiyah, bahwasanya alam semesta ini semuanya ada di tangan Allah dan tidak ada yang menyekutukannya. Pada firman-Nya Ar-Rahmanur Rahim, Maha Penyayang dan Maha Pengasih, yang bernama Rahman dan Ar-Rahim. Pada ayat tersebut tercantum tauhid asma wa sifat. Dan pada firman-Nya Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkaulah kami beribadah dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Ini merupakan bentuk tauhid al-uluhiyah, mengagungkan Allah, mengesakan Allah di dalam perkara uluhiyah. Maka pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah sesuatu yang tercantum di dalam Al-Qur'anul Karim dan dalam sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan hasil pengoreksian atau survei para ulama terhadap nas-nas syar'i yang ada dalam Al-Qur'an dan yang ada di dalam as-sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bila seseorang menyatakan bahwa pembagian tauhid menjadi tiga ini tidak memiliki dalil, maka ini akan mengantarkan dia untuk mengingkari sesuatu yang itu telah tenar di tengah-tengah ahli fikih, di tengah-tengah manusia, dari hukum-hukum selain dari perkara tauhid, seperti para ulama menyebutkan syarat-syaratnya sah salat, syurutus salah, Maka siapa yang mampu mendatangkan dalil satu saja yang menyebutkan, yang pada dalil tersebut menyebutkan bahwa syarat-syarat salat tersebut ada bahwa perkara-perkara tersebut merupakan syarat-syarat salat seperti akal, Islam, tamyiz, masuknya waktu, suci, bajunya, tempatnya, dan menghadap kiblat, siapa yang mampu mendatangkan dalil satu saja bahwa ini merupakan syarat-syaratnya sah salat. Namun bersamaan itu, tidak ada yang mampu mengingkari bahwa hal-hal tersebut merupakan syarat-syarat sahnya salat, karena itu merupakan hasil sufrai terhadap nas-nas syar'i yang disebutkan oleh para ulama dan tidak didapatkan ada yang mengingkarinya. Maka kenapa dia mengingkari pembagian tauhid yang telah terang dan sangat jelas tercantum di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan surveinya mereka para ulama. Orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, itu akan mengantarkan dia. Konsekuensinya adalah dia akan mengingkari seluruh masail, cabang, ya, masalah-masalah yang cabang dari selain tauhid yang disebutkan oleh para ulama di dalam kitabul fiqh. Tentunya, bila seseorang telah mengikrarkan tauhid ar-rububiyah, ini belumlah cukup, karena tauhid ini juga dimiliki oleh mereka kaum kuffar Quraisy di masa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang Allah terangkan dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'anul Karim. Di antaranya Allah berfirman, "Wa la in sa'altahum man khalaqas samawati wal man khalaqahum la yaqulunna Allah." Andai kata engkau wahai Nabi Muhammad bertanya kepada mereka siapakah yang menciptakan mereka, niscaya mereka akan menjawab Allah Subhanahu wa taala. Juga berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ard, amman yamliku as-sama' wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fa sayaquluna Allah." Katakanlah wahai Nabi Muhammad, siapakah yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan bumi? Siapakah yang menciptakan pendengaran dan penglihatan? Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, yang mati dari yang hidup? Dan siapakah yang mengatur alam semesta ini? Mereka niscaya akan menjawab adalah Allah. Bila mereka meyakini tauhid yang pertama ini, mereka mengesakan Allah di dalam rububiyahnya, namun mereka tetap dikatakan kaum musyrikin. Hal itu dikarenakan mereka baru mendatangkan satu tauhid, mereka belum mendatangkan dua tauhid yang berikutnya. Oleh karena itu, tatkala mereka diperhadapkan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, mereka berpaling dan sombong darinya. Allah berfirman dalam surah As-Saffat, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka kuffar Quraisy tatkala diperhadapkan dan dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak untuk disembah kecuali Allah, yastakbirun, mereka sombong berpaling darinya. Karena ini merupakan tauhid yang berikutnya, adalah tauhid yang mereka tidak mau meyakininya, karena konsekuensinya mereka harus mengesakan Allah di dalam perkara uluhiyahnya. Demikian pula dalam asma wa sifat. Maka suatu hal yang sangat menyedihkan bila ada orang yang mengingkari tauhid. Apakah kalau kamu bertanya kepadanya, ketika engkau bertanya kepadanya, apa itu tauhid? Dia akan menjawab, tauhid adalah kita meyakini Allah yang memberikan rezeki, Allah yang bercipta, Allah lah yang mengatur alam semesta ini. Maka kita katakan kepada dia, kalau demikian kamu akan menyatakan Abu Jahal, Abu Lahab, dan yang lain-lainnya dari kufar Quraisy, mereka telah muslim, karena mereka juga meyakini dengan keyakinan yang sama. Niscaya dia akan menyatakan, kalau dia menyatakan iya, maka kita katakan ini adalah kesesatan yang nyata, karena Allah telah mengkafirkan Abu Lahab, Abu Jahal, dalam keadaan mereka memiliki keyakinan yang demikian. Apabila dia menyatakan tidak, tetapi harus mendatangkan tauhid uluhiyah, maka kita katakan, kenapa engkau mengingkari tauhid al-uluhiyah? Demikian pula dengan tauhid al-asma wa sifat yang tercantum pada ayat yang sebelumnya, di mana kaum musyrikin zaman dahulu juga mereka memiliki pengingkaran terhadap beberapa nama-nama Allah. Mereka tidak menetapkannya secara keseluruhannya. Kejadian suluh al-Hudaybiyah, ya, suluh yang terjadi antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kaum musyrikin untuk tidak saling menyerang, yang dinamakan dengan suluhul Hudaybiyah di dalam sejarah Islam. Tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menulis surat kepada kaum musyrikin untuk melaksanakan suluh, beliau berkata kepada Ali radhiyallahu anhu, "Uktub bismillahirrahmanirrahim." Wahai Ali, tulislah surat tersebut dengan menyebut nama Allah, Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih. Faqala Suhail ibn Amr za'imuhum, maka seorang tokoh dari tokoh kaum musyrikin yang bernama Suhail ibn Amr, mereka dia berkata, la na'rifu hadha walakin uktub bismillahirrahmanirrahim. Maka dia berkata, kami tidak mengetahui Ar-Rahman ini adalah nama-nama Allah, begitu pula Ar-Rahim, namun tulislah surat tersebut dengan menyatakan bismikallahumma, dengan nama engkau ya Allah. Maka Nabi SAW pun berkata kepada Ali, uktub bismikallahumma, tulislah dengan menyebutkan nama engkau wahai Allah. Maka merupakan sebuah kewajiban di dalam perkara tauhid adalah mentauhidkan Allah di dalam nama-nama dan sifat-sifatnya. Hal itu dapat terrealisasikan dengan sebuah kaedah. Engkau menetapkan apa yang Allah telah tetapkan untuk dirinya dari nama-nama dan sifat-sifatnya, baik di dalam Al-Quranul Karim maupun hadith-hadith yang sahih, dengan tanpa memperbayangkan bagaimana bentuknya, tanpa mempermisalkan dengan sifat-sifat selain Allah, dan tanpa meniadakannya. Maka sebagaimana satu hal yang maklum bagi segenap manusia, bahwasanya perbedaan, adanya perbedaan antara Allah yang mencipta dan yang diciptakan olehnya, yaitu makhluknya, maka merupakan sebuah kaedah perbedaan sifat Khalik yang mencipta, zat yang mencipta, dengan sifat yang makhluknya, itu seperti perbedaan antara zat, antara Allah dan para makhluknya. Maka tidak dapat disamakan sifat Allah dengan sifat selainnya. Maka orang yang mengingkari pembagian tauhid menjadi tiga, ini konsekuensinya. Mau tidak mau dia akan mengingkari seluruh perkara-perkara furu' di dalam agama Islam ini yang telah disebutkan oleh mereka para ulama di dalam kitab-kitab fikih. Baik, karena waktu yang telah habis, maka sesi tanya jawab kita akhirkan, dan insyaallah taala bainal maghrib wal isya. Bainal maghrib wal isya, antara maghrib dan isya, guru kita Syekhuna Ahmad Syamlan hafizallahu taala wa ra'a min kulli makruh wa su', akan memberikan tausiah khusus kepada segenap ahli sunnati wal jamaah, bapak-bapak dan saudara-saudaranya, sebelum beliau melakukan perjalanan besok subuh ke daerah lainnya untuk menyampaikan beberapa muhadarah di beberapa daerah yang lainnya. Wabillahi taufik wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Tafadhalu wa barakallahu fikum.